Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kajian kita telah sampai pada surah An-Nisa, surah yang keempat dan masih di awal daripada surah An-Nisa, yaitu ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Para pendengar rahimakumullah, sungguh amat sangat menakjubkan ayat-ayat yang kita bahas dalam surah An-Nisa di awal, atau di awal surah An-Nisa ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan sedikit menyinggung tentang wanita, tentang penciptaan dan proses keberadaan manusia dan eksistensi manusia di alam semesta ini, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung pula tentang anak-anak yatim, anak-anak kecil yang belum baligh dan sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berharta. Ini mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang itu masih sangat krusial pada masa jahiliyah ketika itu, yaitu adanya tindakan-tindakan diskriminasi dan katakanlah penzaliman terhadap dua golongan ini, yaitu wanita dan anak-anak kecil. Di mana kita ketahui bahwa wanita ketika zaman jahiliyah itu adalah seperti layaknya seperti barang, dan banyak yang dijadikan budak untuk memuas hawa nafsu, ya, nafsu bejat. Yang kedua adalah golongan yang juga tergolong lemah adalah anak-anak daripada orang-orang kaya, yang di mana mereka memiliki harta tetapi karena usia mereka yang masih sangat kecil sehingga harta mereka dirampas oleh pamannya atau oleh suku, kepala sukunya, dan sehingga harta mereka tidak mereka dapatkan dan kemudian mereka dijadikan budak. Nah, inilah latar belakang mengapa kemudian ayat ini disebutkan pada ayat yang kedua. Artinya ada permasalahan yang sangat mencolok ketika itu terjadi di kalangan orang kafir Quraisy, dan itu masih juga terjadi sampai di kota Madinah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'atul yatama amwalahum, ya. Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, ya, anak-anak yatim yang masih kecil. Dan ini semuanya adalah sebuah perintah yang harus ditaati. Jangan dizalimi hak orang lain, selemah apapun ia, harus dipelihara hak-haknya. Ya, para pendengar rahimakumullah, ayat ini akan semakin menarik jika kita mendengarkan ulasan yang lebih lanjut dari para asatiz kita yang berada di studio, dan kami persilahkan pada Ustaz Fajrul ataupun Ustaz Zainal untuk memberikan komentarnya. Baiklah, terima kasih pada Ustaz Ardiansa. Ketika Allah berfirman, wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bittayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Pada ayat sebelumnya kan itu membahas tentang penciptaan manusia dari unsur laki-laki dan perempuan. Laki-laki mencari rezeki dan perempuan penyejuk hati suami dan anak-anaknya, yang selanjutnya akan melahirkan keluarga harmonis. Jadi kaitannya ini disinilah dia biasanya anak-anak yang masih kecil itu sangat mengharapkan kehangatan keluarga dibanding mereka yang sudah dewasa. Nah, disinilah Allah memberikan suatu peraturan kepada orang-orang yang anak-anak yatim itu yang masih lemah, yang belum tahu bagaimana dia mengatur dalam kehidupannya, maka disitulah Allah perintahkan agar terwujudnya solidaritas kita di tengah-tengah masyarakat. Iya. Karena apa? Selama anak yatim itu hidup sebagai individu masyarakat, maka dia berhak untuk mendapatkan perhatian yang cukup. Begitu. Tapi kebiasaannya orang-orang yang menjaga ini, Allah sudah tahu, selalu menukar hal yang buruk kepada yang baik. Bahkan campur aduk harta mereka diambil, dimasukkan ke rekeningnya, kira-kira begitu. Ini kan itulah sebetulnya yang mereka lakukan selalu. Maka untuk menjaga hal itu Allah berfirman, wala tatabaddalul khabisa bitthayyib. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu juga begitu, ketika orang-orang Yahudi itu meminta makanan, tapi mereka minta bawang, basol istilahnya, dan yang lain-lain yang lebih rendah, yang mana hukumnya ada yang makruh dalam hal permintaan tersebut. Itulah, ini memang kecenderungan manusia seperti itu. Betul. Sudah tahu disampaikan oleh Allah, tapi mereka masih meminta yang lebih yang buruk. Gimana? Jenal mungkin nambah. Kalau saya sebenarnya ada satu hal yang menarik di sini. Kata Ustaz Fajrul, memang sebenarnya Islam itu sangat indah. Iya. Dia menginginkan anak yatim itu diasuh di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Dengan sistem solidaritas yang begitu mengakar dari kesadaran umat Islam sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Namun suatu hal yang menarik, dunia modern sekarang tidak meletakkan anak yatim itu di suatu tempat yang disebut dengan panti asuhan. Orang tua yang sudah lanjut ditempatkan suatu tempat yang disebut dengan panti jompo. Ini suatu hal pembelajaran bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan keinginan ayat 2 dari surah An-Nisa ini. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, ada ketimpangan memang di dunia panti asuhan itu seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Tetapi kalau bagaimana kalau misalnya panti asuhan tadi diatur sedemikian rupa sehingga menjadi anak itu betah, apakah ini menjadi solusi atau tetap kembali kepada niat pertama dari ayat ini bahwa sebenarnya anak yatim itu harus tumbuh di tengah masyarakat tanpa harus disekat dengan istilah panti asuhan. Mungkin iya, jadi kalau dilihat itu adalah tadi yang saya katakan di awal Ustaz, bahwa ada dua golongan yang ingin dilindungi oleh Al-Quran. Iya. Dan itu diangkat derajatnya, yaitu wanita yang ketika itu dijadikan budak, dijadikan pemuas nafsu, dan begitu juga anak-anak yatim. Dan itu kita lihat saat sekarang ini, bagaimana wanita itu dijual tubuhnya, ya, kemudian dieksploitasi keindahan tubuhnya, dan begitu juga anak-anak, anak-anak yatim, bahkan anak-anak sekarang dibuang. Oleh karena itu ada satu solusi yang pernah saya mendengar, dan itu sebenarnya adalah solusi yang sangat berlian menurut saya, walaupun sangat sederhana. Apa dikatakan? Dikatakannya adalah untuk mengantaskan pedagang asongan atau orang-orang yang meminta di tengah jalan itu sangat mudah. Yaitu diwajibkan, atau katakanlah tidak usah sampai kepada tingkat mewajibkan, ya, pemerintah menganjurkan kepada setiap rumah tangga untuk mengasuh satu anak saja. Begitu. Tentu dengan adanya program ini yang sangat real, ini gerakan yang real ini, insya Allah akan teratasi. Ya, tidak akan ada panti asuhan. Panti asuhan berapa puluh orang kali, atau katakanlah 100 berapa ratus orang kali berada di situ. Dan kalau sekiranya itu dibagi rata dengan orang-orang yang mampu, yang bisa menghidupi anak keluarganya, ditambah dengan satu orang lagi, ini akan memberikan ya solusi yang terbaik untuk mengentaskan. Oleh karena itu tidak mustahil apa yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, atau katakanlah harapan kita semua dengan adanya berbagi kasih kepada anak-anak yatim itu dalam hal apa? Dalam hal kehidupan ini. Ya, gitu. Memang suatu hal yang menarik ini Ustaz Ardi. Anak yatim ini punya kelebihan. Agak bandal dia ya. Bagaimana ini? Jadi akhirnya orang agak riskan mengasuh anak yatim ini. Mungkin ini ada kasus, Ustaz. Ada kasus, tetapi itu tidak juga bisa kita generalisir. Begitu. Ada memang beberapa kasus itu terjadi dan kita selalu jumpai. Tapi Mungkin ini lebih disebabkan karena apa? Karena tidak adanya kontrol dari orang tua sejak awal. Iya, kita ketahui bahwa anak itu semua dilahirkan dalam kondisi sama, fitrah, ya? Fitrah. Bersih. Ya? Semua anak tidak ada yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil melawan atau memaki, langsung memaki atau berkata-kata kotor. Tetapi lingkungan atau bagaimana pendidikan yang dikatakan atau disampaikan oleh orang tuanya itu sangat membekas. Ada satu kejadian yang saya sangat terkejut ketika melihatnya. Ada seorang ibu ya dengan marah, dengan sangat ganasnya memukul anaknya dan kemudian mengatakan bahwa anak setan kau, katanya. Jadi saya berpikir lama, saya merenung, kok ibu itu ngomong seperti itu. Yang terpikir saya begini, kalau anaknya saja anak setan, bagaimana mamanya, kan begitu. Begitu. Artinya lebih setan lagi, kan begitu. Nah, ini membuat akhirnya anak-anak yatim itu atau katakanlah yang tidak terdidik oleh orang tuanya itu tidak begitu baik pendidikan. Samanya fenomena ini saya dapatkan di Mesir begitu. Iya. Jadi dibilangnya kalau anaknya itu bandel, ya humar katanya. Tapi ketika dia menaiki kendaraan humar itu, keledai itu, dia bilang ya habibi katanya. Ini kan sama begitu. Jadi lebih mulia pula keledai itu daripada anaknya. Daripada anaknya. Kalau saya lihat melihat begini, sebenarnya kenakalan anak yatim ini mencerminkan bahwa surga itu mahal. Iya. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad begitu menjamin, menggaransi, sampai-sampai dia mengatakan ana waqafilul yatim fil jannati hakaza. Yeah. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga. Begitu dekatnya, bukan surga ya, mungkin semua orang masuk surga, tapi surga bisa duduk di samping Nabi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi begitu tambah nakal anak itu, tambah besar juga surga yang akan didapat oleh bukan malah tambah santai, Ustaz ya. Iya, seharusnya berpikir positif, Ustaz Ardi. Iya, jadi memang betul ya, kalau kita melihat ke arah situnya betul saja. Nah, tapi terkadang kalau di realita masyarakat ya, kita harus menyadari betul bahwa anak yatim ini terkadang kalau kita didik dengan baik, banyak mereka yang berprestasi. Iya, benar. Begitu ya. Banyak, ada keluarga saya itu karena dia hanya memiliki anak dua orang dan sangat berkemampuan hidupnya, sudah lahir dari rumah itu sekarang beberapa orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan dua yang sekarang menjadi TNI dari rumah itu. Yeah. Dan anak-anak yang dia asuh ini ada sebahagian memang bukan dari keluarga, tapi dari kampung itu dia asuh di rumah itu. Dan dia sistemnya rotasi, masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu, dan akhirnya alhamdulillah semua dia sekolahkan sampai ke jenjang minimal SMU. Iya. Artinya bahwa kasuistik yang seperti ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, itu tidak bisa dijadikan mengeneralisir. Dan apa yang Ustaz Zainal tadi katakan, semakin memacu diri kita lagi untuk mengawasi atau membina anak-anak yatim ini. Karena saya melihat begini, anak-anak yatim ini sangat rentan dengan pemurtatan, Ustaz. Iya, benar begitu. Dan sangat rentan dengan dijadikan apa yang selalu disebut dengan trafficking saat sekarang ini. Mereka ditangkap, kemudian dijual, ya. Karena ada kasus di Bandar Selamat yang saya dapatkan dari jamaah ketika mengisi pengajian, bahwa anak itu ditangkap pada usia belasan tahun, Ustaz. Usianya ketika itu baru 12 atau 13 tahun. Tamat SD ya. Tamat SD ya, ditangkap dan dibawa ke Jepang. Sampai di Jepang, dia diberikan kepada salah satu germo dan germo ini mengatakan, saya ini adalah saudaramu, saya akan memeliharamu di sini. Artinya seakan-akan dia sangat kenal lah dengan orang tua si anak ini tadi, sehingga anak itu tidak merasa asing. Dan disekolahkan, diberi kehidupan yang layak lah begitu di Jepang. Tapi begitu dia memasuki usia haid, usia ketika 17-18, di mana di situ dia sudah bisa dijual, disitulah dia dijual kepada para hidung belang dengan harga yang sangat mahal. Karena apa? Ini masih perawan, begitu. Bukan barang bekas begitu. Ini barang masih original sehingga dia dijual dengan sangat mahal. Jadi ada pola yang terjadi seperti itu dan itu termanage ya? Iya, termanage dengan rapi, yang itu yang selalu disebut dengan trafficking saat sekarang ini. Dan banyak kasus itu terjadi pada anak-anak yatim. Karena apa? Karena ibunya memiliki beberapa anak dan tidak ada yang mampu membantu ibu itu tadi dan suaminya. Ya, karena kita ketahui suami itu adalah tempat berlindungnya para istri. Iya. Walaupun sekarang ada yang digalakkan oleh para artis itu dengan single parent, tapi apapun istilahnya, maka biasanya suami itu adalah pelindung bagi keluarganya. Benar sih. Begitu. Ustaz Fajrul mungkin? Setelah saya mendengar uraian dari Ustaz Ardiansa dengan Ustaz Arifin, Di situ perlu juga ada tambahan, sebetulnya anak-anak yatim ini bandel mungkin karena lagi masanya mereka itu mengharapkan kehangatan keluarga yang ada sekitarnya, mereka tidak dapatkan keluarga tersebut. Jelas, ya? Betul. Nah, betul sekali. Jadi mereka mendapatkan apa yang ada di sekitarnya, lingkungannya, itulah pendidikan mereka. Begitu. Ya. Dan kalau kita lihat memang kondisi anak-anak jalanan juga yang biasanya mereka itu hidup dalam kekerasan. Ya, ada satu penelitian yang dilakukan salah satu SLSM, itu tindakan pelecehan seksual khususnya sodomi itu sangat terjadi, sangat banyak terjadi di anak-anak yang hidup di tengah jalan. Ya, dan mereka itu bahkan tenaga mereka ya itu dijual oleh agen-agen tertentu. Yeah. Dan itu sudah menjadi ma'ruf di kalangan kita di Kota Medan ini. Yeah. Meminta-minta, kemudian nanti setelah diminta-minta mereka mendapatkan uang, uang itu dikumpulkan bukan untuk mereka, bukan untuk kesejahteraan mereka, tetapi untuk kesejahteraan agennya itu tadi. Jadi kalau saya melihat uraian Ustadz Ardiansyah ini, ketika hal itu menjamur menjalar mana-mana, itu rentan sekali musibah, bahkan murka Allah itu akan datang kepada kita. Itulah yang bahaya sekali itu. Karena doa mereka itu sangat didengar oleh sangat Allah. Sangat didengar. Bahkan Rasulullah mengatakan kahata ini mengisyaratkan dengan dua ini, istilahnya tidak bisa dipisahkan. Betul, ini. Betul. Nah, begitu. Dan menariknya Ustaz, di Undang-Undang Dasar kita sendiri itu dijelaskan bahwa anak-anak yang terlantar, ya, yang miskin itu tanggung jawab negara. Nah, inilah yang kita harapkan kepada pemerintah sebenarnya untuk menggalakkan solusi ini tadi. Jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana, tetapi bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar merekrut setiap satu anak yatim. Jadi yang muslim merekrut yang muslim, yang kafir merekrut yang kafir. Seperti begitu. Seperti gerakan Metro TV dengan 250 per bulan. Iya, betul. Dengan gerakan itu. Jadi banyak ide, tapi tidak bisa hanya sebatas ide, tetapi dia harus ada dengan action. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu bincang-bincang kita terhadap surah An-Nisa ayat kedua ini semakin menarik insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Dan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansyah, bersama saya Ustadz Haji Zainal Arifin MA dan Ustadz Haji Fajrul Haq MA mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.